sama satelit, jadinya begitu. Mantap. Berapa dah telepon? Terus 4. Mana kemarin nggak masuk ya? Terus 4. Al-Imran 98. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir Muyassar juz yang keempat, dan insyaallah hari ini kita akan membaca surah Ali Imran ayat 98. Nah, silakan dibaca. Abu Fatimah baca. Naam, 98 sahabat. Naam. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katakanlah wahai ahli kitab, kenapa kalian kufur dengan ayat-ayat Allah, dan Allah menyaksikan apa yang kalian lakukan. Qul fi'lun amri, fi'lun amr. Jangan fi'lun amr, tapi fi'lu amrin. Oh, fi'lu amrin. Takdiru anta ya sahaja. Kan takdiruhu, fa'ilnya. Oh, fa'ilnya anta. Ya, harfu nida ahla munada wa huwa mudhaf al-kitabi mudhafun ilaih. Lima jarra majrur sahaja. Lima jarra majrur. Takfuruna fi'lun mudhari. Itu kan asalnya lima ada itu. Oh, lima ada. Berarti mahzum. Dia jar majrur, tapi yang harus antum tahu bahwa dia adalah isim istifham ya. Jadi gini, kalau ada ma yang merupakan ma istifham dalam Al-Quran, ciri-ciri yang paling jelas adalah alifnya dibuang. Oh, enam. Contohnya misalnya dalam surah An-Naba ya. Amma yatasa'alun. Itu kan nanya kan? Tentang iya. Apa mereka yang saling bertanya. Lihat. Kan asalnya ma istifham itu panjang kan? Ma gitu kan? Kan asalnya an sama ma. Tapi kenapa jadi amma? Nah ini untuk membedakan mana yang ma istifham sama ma yang bukan istifham. Karena ma itu banyak ya. Ada ma mausul, ada ma nafiyah gitu ya. Nah, untuk membedakannya dari yang ma istifham, ma yang istifham itu dipendekkan. Alif ini buang. Kayak di sini. Jadi enggak lima. Kan lima itu artinya apa? Untuk apa kan? Atau mengapa gitu ya? Untuk apa. Mengapa ya? Nah, lanjut. Saib takuruna fi'lun fi'lu mudhari al-wawu fa'ilnya bi ayati jar wa majur Allahi laf mudhafun ilaih wa ru'adfin Allahu mubtada syahidun khobar ala ma jar wa majur tak maluna fi'lu mudhari al-wawu fa'ilnya. Nah. Tafsirnya 98. Qul ayyuhar rasulu li ahlil kitabi minal yahudi wan nasara lima tajhaduna hujajallahi, jadi maful saya, allati dalat ala an dinillahi ala anna dinal dinallahi anna ala anna dinallahi wal islamu watan kuruna watun kiruna ankara yang kiruna ankar watun kiruna ma fi kutubikum min dalaila mafailun saja ya min dalaila wa barahina min dalaila wa barahina ala dzalik wa antum ta'lamuna wallahu syahidun ala soniyaikum Assalamualaikum wa fi dzalika tahdidun wa wa'idun lahum. Katakanlah wahai Rasul kepada ahli kitab dari Yahudi dan Nasoro, kenapa kalian menentang hujah tentang Allah yang menunjukkan atas agama Allah, bahwasanya agama Allah yaitu Islam, dan kalian kufur saja. Kufur. Ya, kalian kufur apa pada kitab-kitab kalian dari dalil-dalil menunjukkan atas itu, dan kalian mengetahuinya, dan Allah menjadi saksi atas kalian, atas perbuatan kalian. Atas perbuatan kalian, maka itu pada yang demikian terdapat. Pada yang demikian terdapat janji Allah terhadap kalian. Tahdid itu, tahdid sama wa'id artinya sama ya, ancaman ya. Ancaman Allah pada kalian. Bagi mereka. Oh, ancaman Allah pada mereka, Ustaz. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katakanlah wahai ahli kitab, kalau Al-Qur'an menyebut ahli kitab, siapa maksudnya? Yahudi dan Nasara ya, karena selain mereka itu musyrik. Misalnya orang Hindu, orang Buddha itu musyrik. Karena mereka enggak ada iman-imannya sama Allah. Makanya mereka dibilangnya musyrik. Sementara Yahudi dan Nasrani disebutnya ahli kitab. Karena mereka pernah diberikan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama berselisih apakah ahli kitab zaman ini masih disebut ahli kitab karena penyimpangan sudah terlalu banyak. Nah, banyak ulama mutakhirin yang menguatkan bahwasanya mereka tetap dianggap ahli kitab, ya. Mereka tetap dianggap sebagai ahli kitab, enggak berubah sampai hari kiamat nanti. Jadi mereka tetap disebut sebagai ahli kitab. Karena kalau kita katakan mereka musyrik, maka banyak hukumnya akan berubah. Karena kalau musyrik sama sekali enggak boleh dinikahi, ya. Kan dalam Islam, seorang laki-laki muslim itu boleh menikahi ahlul kitab. Tapi kalau wanita musyrik, enggak boleh. Ya, jadi ada beda antara musyrik sama ahlul kitab. Kalau musyriknya orang Hindu nih, orang Hindu, orang Buddha, itu enggak boleh dinikahi kecuali setelah dia muslim. Tapi kalau orang ahlul kitab, ya orang Yahudi, orang Nasrani, itu boleh kita menikahi mereka, sekalipun mereka masih dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Tapi ada kewajiban bagi sang bapak untuk memastikan semua anak yang lahir muslim. Jadi misalnya ini dia nikah sama wanita Nasrani. Kemudian lahir darinya anak. Itu ibunya tetap Kristen gak masalah. Dia gak dituntut untuk mengislamkan. Tapi anak yang keluar dari rahim ibunya wajib muslim. Karena kalau gak muslim dia berdosa. Karena kalau sudah urusannya dengan anak itu kewajiban dia sebagai seorang bapak. Ya. Syukur-syukur ya, ibunya juga ikutan muslim. Ya. Tapi kalau sebaliknya gak berlaku ya. Kalau wanita muslimah gak boleh menikah dengan laki-laki selain muslim. Jadi mau dia musyrik, mau dia alkitab, ini gak boleh. Kenapa ada perbedaan? Karena secara naluri itu, laki-laki lebih mungkin untuk membimbing sang istri. Sementara wanita itu lebih mudah untuk mengikuti suami. Makanya kenapa yang suami diizinkan, sementara yang istri gak diizinkan? Karena ada maksud syariat di situ. Nah, termasuk pada permasalahan sembelihannya. Jadi sembelihan Alkitab itu boleh kita makan. Sembelihannya. Ya. Tapi kan zaman sekarang kita dikasih makanan dari Alkitab, maka ada was-was, khawatir dia menggunakan wajan yang sama yang digunakan untuk daging-daging yang haram gitu kan. Nah, ini beda lagi hukumnya. Jadi kalau kita dikasihnya itu ya apa namanya? Mentahnya apa tuh. Tapi kalau misalnya matangnya daripada was-was, ya mendingan enggak usah dimakan. Ya, misal kita was-was nih, oh jangan-jangan dia menggunakan wajan yang sama dengan wajan yang dipakai untuk babi. Sementara kan najis babi baru hilang kalau nyucinya gimana? Kalau nyucinya itu pakai 7 kali dengan air, 1 dengan debu kan? Ya gitu. Nah, jadi kata Allah, katakanlah wahai Rasulullah kepada Alkitab, wahai Alkitab, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian kufur kepada ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Ya. dan Allah Maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa saja kufur kepada ayat Allah, tapi ingat semua perbuatan kalian disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Saya baca. Umida baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang mana, Bu? 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabaguna. Jangan ditahan. Man amana. Man amana tabaguna ha iwajau antum suhada. Wa mawahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah, wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah orang yang beriman? Kalian hendaknya, kalian menghendaki jalan yang bengkok, padahal kalian menjadi saksi. Dan tidaklah Allah lengah dari apa yang kalian kerjakan. Kul ini fi'lun amrin. Fi'lu amrin. Fi'lu, ingat ya, Ahwan. Mudah-mudah pilih takibnya. Ya, Ustaz Ahwan. Fi'lu amrin. Ya, harfu nida. Ahla munada. Al-kitabi maf'ul. Apa mudofun ilai. Lima. Lima ini. Ini Ustaz ya. Harfu istifham. Isim istifham. Terus. Ahwan Ustaz. Tasudduna fi'lun mudori. Al-waw sebagai fa'ilnya. Ansabili jarwa majrur. Awohi lafu jalalah sebagai mudofun ilai. Man ini isim mausul sebagai mubtada. Amana. Bukan mubtada ya. Tahu dulu. Kan mengapa mahfulun bih ya Ustaz ya. Mahfulun bih. Amana fi'lun madin. Tabagunaha. Ini fi'lun mudori. Mudoriun. Alwaw sebagai fa'ilnya. Ha sebagai mahfulun bih. Iwajan. Ini hal ya Ustaz ya. Ya. Oh bukan hal ya Ustaz. Hal-hal. Alwau harfu atfin antum mubtada suhada'u ini khobar. Alwau harfu atfin ma manafiyah awahu latfu jalalah sebagai mubtada bigofilin jarwa majrur amma jarwa majrur amma bukan abjar majrur ya Ustaz ya. Amma jarwa majrur tak maluna fi'lun mudoriun alwau sebagai fa'ilnya. Di sini yang menjadi khobar bigofilin amma tak malun. Bigofilin sebagai khobar dari Allah. Kemudian tafsirnya 99. Kul ayyuhar rasulu li yahudi wan nasoro lima tamtauna minal islami man yuridul hudu duhula fihi tadlubuna lahu zayron wa mailan anil qasdi wal istiqomati wa antum ta'lamuna an ma ji'atu bihi huwal haqqu wa mawahu bigofilin amma ta'maluna wa sawfa yujasikum ala zalika. Katakanlah wahai Rasul kepada orang Yahudi dan Nasoro, mengapa kalian menghalangi dari Islam orang yang menginginkan masuk ke dalamnya, untuk menyesatkan, kalian mencari-cari untuk menyesatkan dan membengkokkan mereka, membengkokkan dari jalan Qasdi, jalan yang lurus, Ustaz. Anil Qasdi itu maksudnya dari maksud asalnya. Dari maksud dari tujuan awalnya gitu. Dari tujuan awalnya dan istiqomah. Dan padahal kalian mengetahui bahwa apa yang aku bawa adalah hak. Dan Allah tidak lalai atas apa yang kalian lakukan dan kelak akan membalas kalian atas itu. Ini kan Ustaz? Namanya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu Ustaz wa iyyaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalangi dari jalan Allah orang yang ingin beriman? Kalian mengharapkan orang tersebut agar menempuh jalan yang bengkok. Wa antum syuhada, padahal kalian menyaksikan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah hak. Wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah lengah dari apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah mengancam orang-orang ahlul kitab yang menghalangi dakwah Rasulullah, bahwasanya Allah tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ya, nah. Nah, baca Pak Edi, baca Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul fariqal minalladzina utul kitab. Tadi enggak ada alif alnya ya. In tuti'u fariqam gitu. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti taat pada sebagian daripada orang-orang yang telah mendapat diberikan kitab, mereka tentu akan mengharapkan kalian setelah kalian beriman itu kepada kekafiran. Ya alia harfu nida ayuha munada alladzina, ayunya yang munada kalau hanya harfu tanbih, ayu munada alha ha harfu tanbih alladzina isim semausul. Semausul sebagai mubtada, sebagai badal. Sebagai dari badal. Iya, makna maksud. Sebagai badal amanu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya, sebagai sila maut aman, jumlah al-manu sebagai sila mausul, in harfu sartin turidu fi'il tuti'u. Tuti'u fi'il madi esu emudore majum ya majum bi'an bi'in farikon maf'ul bi minal ladina jar majrur utul kitaba utul kitaba itu maf'ul bi Ustaz ya utu apa fi'il madi utu fi'il madi al-wawu sebagai fa'il al-kitaba maf'ul bi. Ya rutu fi'il madinya majhul ya, wawunya naibul fa'il, alkitabahnya maf'ul bi. Maaf. Al-wawu naibul fa'il, alkitabah maf'ul bi. Ya rudu fi'il jawab dari syarat. Fi'il mudhari majzum ya. Jawab dari syarat. Al-wawu fa'ilnya ku maf'ul bi. ba'da dhorof zaman imanikum ba'da imanikum mudhof ilai kum domir sebagai mudhof ilai kafirin. Kafirin adalah maf'ul bi yang kedua. Maf'ul bi kedua daripada yaruddu. Tafsirnya ya ayyuhalladzina shadaqullaha wa rasulahu wa amilu bisarihi in tuti'u jama'ata minal yahuda wan nasara minal yahudi wan nasara miman atahumullahu taurata di wal injila yudillukum yudillukum wayalqau ilaikum subaha fi dinikum litarji'u jahidina lil haqi ba'da ing kuntum ba'daan ing kuntum mu'minina fala tak manuhum ala dinikum fala tu'minuhum ala dinikum wala tuqbalu lahum ru'yan au maswuratan. Wahai orang-orang yang telah membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan ajaran Allah, jika kalian mengikuti syarat orang-orang Yahudi dan Nasoro yang telah Allah berikan Taurat dan Injil kepada mereka, mereka akan menyesatkan kalian dan mereka akan melemparkan subhat kepada kalian dalam hal agama kalian. Maka untuk mengembalikan kalian menentang kebenaran setelah kalian beriman, maka janganlah beriman kepada mereka atas urusan agama kalian. Janganlah kalian menerima pemikiran ru'yat, pemikiran yep. pemberikan mereka dan atau nasihat atau nasihat mereka. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yarudduukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang beriman, jika kalian mentaati sekelompok orang yang diberikan kitab, yaitu jika kalian mentaati kelompok Alkitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir lagi. Ayat ini mengandung peringatan bagi kita agar jangan terlalu dekat sama orang kafir. Ya. Kalau sebatas urusan muamalah, silakan. Tapi kalau urusan agama, urusan akidah, kita katakan lakum dinukum waliyadin. Karena prinsip seorang muslim itu jelas ya. Asyidda walal kufar ruhama ubainahum. Kita bersikap tegas kepada orang kafir, berkasih sayang kepada sesama kaum muslim. Jangan kebalik. Ya, jangan kayak gerombolan ijo-ijo ya, yang suka jagain gereja, tapi bubarin pengajian. Ada kan ya, teman-teman kita, ya yang kerjanya itu kalau gereja dijagain, tapi kalau kajian yang beda sama ideologi mereka dibubarin. Ini namanya asyiddau 'alal muslimin ruhamau ya lil kafirin. Ini terbalik ya, ini namanya salah prioritas. Karena seorang muslim itu kalau dalam perkara akidah tegas, ente ya punya hari raya silakan dirayakan sendiri. Kita nggak mau ikut campur. Ya ini pakai dijagain segala, apa manfaatnya? Apa tujuannya? Jadi toleransi itu bukan berarti kita harus ikut serta. Toleransi itu kita menghormati ya. Jadi memang akhir-akhir ini tuh banyak kita disusupi oleh orang-orang liberal. Dan memang liberal ini asalnya dari orang kafir ya. Karena orang liberal itu dapat duitnya dari mana? Ya, dari lembaga-lembaga misionaris ya. Karena memang pada akhirnya banyak masalah di dunia itu yang ujungnya adalah masalah perut. Kalau sekiranya nggak ada duitnya, nggak ada orang kayak gitu. Makanya kita sebagai seorang muslim itu harus punya prinsip ya, bahwa kalau masalah muamalah sah-sah aja kita jual beli sama mereka ya. Tapi kalau masalah akidah, titik segede masjid gitu ya, gak boleh kita langgar batasan-batasan syariah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Dan ini juga kadang orang Islam suka kebablasan ya, kepada saudaranya sendiri dibilang lakum dinukum waliyadin, gak boleh ya. Jadi hanya karena perbedaan fikih, misalnya yang satu maulidan, yang satu gak maulidan, kemudian kata yang apa maulidan, udahlah pokoknya terserah aja lah lakum kuliah. Nah ini keliru ya. Ini penempatan ayat yang keliru. Maulid itu bukan bagian dari perkara agama ya. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan saudara kita dari agama kita ya. Ini akhir-akhir ini itu karena apa ya, karena banyaknya medsos ya, karena ramainya medsos, sehingga bukan siapa-siapa sekarang punya panggung. Zaman dulu, waktu belum ada medsos, siapa yang bisa ngobrol di mimbar-mimbar? Orang-orang berilmu, ya kan? Kalau orang biasa mau ngobrol, dia harus berbuat ulah dulu ya. Bikin heboh orang sekampung, baru didengar omongannya gitu kan. Kalau sekarang, sambil tiduran bisa bikin ribut dia. Bikin status dan nyindir orang, nyala pemerintah. Nah ini fitnah akhir zaman ya. Jadi di mana tulisan itu bisa dengan mudah kita temukan, maka hati-hati ya. Kalau kita sih prinsipnya di akhir zaman ini, terkait medsos ya, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, gitu aja. Jadi kalau kita mau nulis status di Facebook, di Twitter, di Instagram, ingat ayat ini, tidaklah satu ucapan yang diucapkan oleh seorang muslim kecuali di situ ada malaikat yang raqib, mengawasi atid, yang siap mencatat apapun yang kita lakukan. Sehingga kita harus berpikir dua kali ya. Karena di antara ciri, cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan apa yang semua yang dia dengar. Jadi kata Rasulullah, cukuplah seorang itu dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Dan ini akhir-akhir ini kita lihat ya fenomena bahwa terkadang orang tua nih yang gampang kayak gini nih. Semua video mau hoax, mau kagak gitu kan, di-share, ya disebarin gitu. Dapat video isinya apa gitu kan, oh bagus nih, disebarin. Ada video, disebarin. Itu kalau semua yang kita terima kita sebarin, itu menunjukkan bahwasanya dia pantas disebut sebagai seorang pendusta. Karena kata Rasulullah sebut, cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Harusnya kita menyaring informasi ya, kita memfilter informasi yang ada ya, kayak gitu. Nah, jangan sampai karena kejahilan kita mencelakakan orang ya. Misalnya banyak ya kejadian ya, dia menyebarkan berita-berita palsu tentang COVID-19, sampai orang gak percaya, sampai orang akhirnya kena COVID, gak mau rumah sakit, takut di COVID-kan. Padahal memang dia COVID gitu ya. Pada akhirnya dia meninggal dunia, ini kan bahaya. Ya. Dengan sebab dia percaya informasi palsu dari kita, itu malah mencelakakan dirinya. Jadi janganlah kita jadi orang yang seperti itu. Baik. Jadi hukum asalnya yang namanya orang Yahudi dan Nasrani, mereka akan berusaha sekuat tenaga mengembalikan kita ke kekufuran. Apapun caranya. Apapun caranya. Ya, nah, karena ada ayat walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho. Itu bahasanya pakai lan loh, bukan la atau lam. Kalau lan itu tidak akan artinya. Tidak akan pernah ridho ya orang Yahudi Nasrani sampai engkau mengikuti agama mereka. Dan mereka tahu kalau disesatkan secara langsung, misalnya langsung dimurtadkan enggak mungkin. Caranya halus ya. Pertama dibuat dia cinta dulu sama orang kafir, kemudian tidak menentang syariat-syariatnya orang kafir, nanti lama-lama dia akan mengikuti ya syariat orang-orang kafir. Nah, jadi ibu-ibu ya, ini bukan? Oh, tadi Pak Edi ya? Nah, nah. Ya, berarti sekarang Bu Kurniati baca. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. 101. Sebentar. Dan bagaimana orang-orang kafir? Bagaimana kalian orang-orang kafir? Itu. Bagaimana kalian bisa kafir? Bagaimana kalian bisa kafir sedangkan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Dan siapa saja yang berpegang teguh kepada tali Allah, maka sungguh dia telah mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Al-wawu harfu atfin kaifa isim istifham takfuruna fi'il mudhari dengan al-wawu sebagai fa'il. Al-wawu harfu apa yang sementara ya? Sedangkan tuh harfu kosan. Wawu hal namanya. Wawu hal. Antum mubtada tutsla fi'il mudhari majhul ya. Fi'il mudhari majhul. Alaikum jar wa majrur. Ayatu fa'il dari tutsla Allahi mudhofun ilaih. Al-wawu harfu atfin fikum jar wa majrur. Rasulu ma'tuf dengan ayatu ya Ustaz. Lah Rasulu ma'tuf dengan ayatu al-ha'u. Tadulu. Wa fikum rasuluhu. Berarti ini mubtada ma'akhar. Fikum jamanis. Ya. Fikum khobar muqaddam ya. Fikum khobar muqaddam. Rasulu mubtada mu'akhor. Al-ha'u mudofun ilaih. Al-wawu harfu atfin. Harfu atfin. Man hafu syart. Tin wa jazmin ya. Ya'tasim fi'il mudhari majzum biman billahi jar wa majrur. Alfa'u harfu jawab qad harfu tahqiqin hudiya fi'il madhi majhul ya Ustaz. Ya. Fi'il madhi majhul ila siratin jar wa majrur mustaqimin na'at dari siratin. Khobarnya man mana? Khobarnya man hudiya. Jadi kalau ada isim syarat kayak gitu, khobarnya semua jawabannya faqad huni ila siratul mustaqim. Oh, faqad ya, dari faqad ya. Oh iya, maka ya. Dari fa'nya huruf jawab. Tafsirnya wa kaifa takfuruna billahi ayyuhal mu'minuna wa ayatil qur'ana tutla. Tidak. Oh iya. Ayat Al-Qur'an itu tala. Ayatul Qur'an tutsla 'alaikum. Ani, mudaf ilaih. Wa'ani ya? Iya, wa ayatul Qur'ani kan mudaf ilaih kan, ayat-ayat Qur'an. Oh iya, ayat-ayat ya, mudafun ilaih ya. Ma'rifat. Wa ayatul Qur'ani tutsla 'alaikum wa fikum Rasulullahi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya balighuha lakum. Wa man ya belugoh kali, ya belugoh lakum. Ya belugoh lakum. Waman ya tawakkalu ala Allahi. Waman ya tawakkal. Oh, ya. Kan ada man ya. Waman ya tawakkal ala Allahi. Wayastamsik bil Qur'ani. Wasunnati. Oh ya, wasunnati faqad wufiqo li tariqin wadihin wa manhajin mustaqimin. Ya, bagaimana kalian kafir kepada Allah wahai orang-orang beriman sementara ayat-ayat Quran dibacakan kepada kalian dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kalian Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah dan berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, maka sungguh dia berhasil menuju jalan yang terang dan manhaj yang lurus. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kayfa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan bagaimana kalian bisa kufur sementara dibacakan kepada kalian ayat Allah Subhanahu wa taala dan di tengah kalian ada rasulnya? Dan siapa saja yang berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini merupakan ya sebuah pertanyaan besar ya. Al-Quran dibacakan kepada mereka dan di tengah mereka ada Rasulullah. Kalau sampai nggak beriman maka parah, ya nggak ada. Jadi baratnya udah nggak ada alasan lagi karena Al-Quran sudah diturunkan, Rasulullah telah diutus kepada mereka. Jadi nggak ada alasan lagi orang yang nggak mau berislam hanya karena nggak tahu. Karena ada Rasulullah, ada Al-Quran. Makanya ada dialog yang menarik ya antara Khalid bin Walid ya sama panglima perang dari Romawi ya, yaitu Gergius. Jadi itu ketika terjadi perang, banyak perang yang secara jumlah nggak seimbang, tapi Khalid bin Walid mampu menahan ya serangan dari orang Romawi. Ketika itu datanglah utusan dari Romawi, namanya panglima Gergius. Ini panglima nih, sesama panglima bertemu. Ya, jadi pertama itu terjadi yang namanya perkelahian dulu. Jadi Khalid sama Gergius ini tanding itu. Kemudian Gergius tuh hampir terbunuh. Nah setelah itu ada dialog antara keduanya. Kata Gergius, sebenarnya dialognya panjang ya. Tapi intinya dia bertanya seperti ini. Apakah orang yang berislam pada hari ini akan sama dengan orang yang telah berislam sebelumnya seperti kalian? Kata Khalid bin Walid, iya. Kemudian si Gergius bertanya, kenapa? Kenapa bisa sama antara yang berislam hari ini dengan kalian yang sudah berislam sejak lama? Kata Khalid bin Walid, kalau kami beriman kepada Islam, wajar. Kenapa? Kami hidup bersama Rasulullah, menyaksikan mukjizatnya. Ya, di tengah-tengah kami ada Rasulullah, maka kalau kami beriman itu wajar. Sementara orang-orang seperti kalian yang tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak menyaksikan mukjizatnya, lalu beriman kepada Rasulullah, maka kalian punya kedudukan yang sama dengan kami. Ya, makanya umat akhir zaman itu sebenarnya punya kelebihan dari sisi itu. Dari sisi kita nggak pernah ketemu Rasulullah, tidak pernah membersamai Rasulullah, tidak pernah melihat mujizat Rasulullah, tapi kita mau beriman kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah. Itu kelebihan dari ya umat-umat akhir zaman. Ya, makanya ya tidak lagi ada ikamatul hujjah kalau kepada orang Quraisy. Kalau orang-orang akhir zaman ini ada ikamatul hujjah. Misalnya orang-orang yang tinggalnya di kutub, dia tidak pernah mendengar dakwah Islam. Bagaimana hukumnya nanti? Bagaimana hukumnya? Jadi ada orang nih, orang Eskimo misalnya, dia tinggalnya di Kutub Utara. Eskimo itu Kutub Utara ya? Kalau Kutub Utara nggak bisa ditinggali ya? Dia tinggal di Kutub Utara. Nggak pernah dengar tentang Islam, nggak pernah ketemu orang lain. Dia hanya hidup di situ aja gitu kan? Bagaimana nanti hukumnya dia? Nah. Kan kalau orang-orang yang di Indonesia mah, ya sudah dipahami bahwa mereka harus sudah mendengar yang namanya minimal ajan pernah dengar Islam, tahulah. Artinya kalau mereka nggak juga berislam, nggak ada lagi hujah atas mereka, nggak perlu, nggak ada uzur lah istilahnya, nggak ada uzur tentang kejahilan mereka. Tapi kalau orang-orang Eskimo yang tinggal di Kutub Utara, gimana? Yang dia nggak pernah dengar tentang Islam sedetik pun, gimana? Alul Fatro ya, oke, kita bilangnya Alul Fatro. Terus bagaimana nanti kedudukannya di akhirat? Masih apa yang menjelatain? Nggak, dia akan ditanya nanti di akhirat, diuji. Jadi dia akan diuji. Nanti sebelum ditentukan apakah dia masuk surga atau neraka, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, akan dijelaskan tentang Islam, kemudian akan diuji. Dia nerima atau enggak? Kalau dia terima, dia masih jadi ahli surga. Kalau dia enggak terima, dia jadi ahli neraka. Ya, jadi ada ujian nih. Karena kalau setiap ahli fatra dimasukkan ke dalam surga, enggak adil, ya enggak? Enggak adil dengan orang-orang yang mendapat penjelasan lalu menolaknya. Ya. Jadi kalau semuanya dimasukkan ke surga, nggak adil dengan orang yang lain. Makanya kata para ulama, al-fatir itu akan ditanya oleh Allah, akan diuji nanti. Diuji apakah dia menerima surga. Kalau dia menerima, dia masuk surga. Kalau nggak, masuk neraka. ya seperti itu. Jadi wajar ya kalau misalnya para sahabat beriman karena Rasulullah tengah-tengah mereka, mereka bisa mujizat. Maka menjadi nggak wajar orang-orang yang bersezaman dengan Rasulullah tapi nggak mau beriman sama Rasulullah. Jadi nggak ada hujah lagi. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa saja yang berpegang teguh dengan Allah, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka sungguh telah diberikan taufik kepada jalan yang jelas dan kepada manhaj yang lurus. Jadi kalau kita mau selamat di dunia dan akhirat, kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedua pedoman inilah yang merupakan pedoman kita hidup di dunia. Kata Rasulullah, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada." Ya, aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasul, ya. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Ayo Ustaz boleh baca. Ini Pak Kohir, ya. Harus. Jadi gini, prinsip kita kalau belajar bahasa Arab itu harus mau dipaksa, dijorogin kalau kata orang Betawi. Kan basic-basicnya udah diajarin kemarin, ya. Jadi harus mau dijorogin. Aneh dulu gitu. Jadi memberanikan diri baca, salah-salah justru kita belajar dari kesalahan. Kayak misalnya orang mau belajar sepeda. Belajar sepeda jatuh ya wajar. Ya, justru kalau belum jatuh belum bisa kan? Harus jatuh dulu, jatuh bangun baru bisa. Sama kayak belajar baca kitab. Harus salah-salah dulu. Karena kalau enggak berani mencoba, ya kita gimana mau benar? Ya kalau kita enggak pernah salah gitu ya. Ya siap ya semuanya nih. Mulai, harus mulai nih. Ayo, eh belum menit ini. Mana? Oh iya belum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ya harapun nida ayuha munada ha badal. Badal dari mana? Ha itu harfu tanbih. Harfu tanbih. Al-lazina jadi badal. Harus ismu mausul. Al-lazina ismu mausul badal. Amanu bi'ilun mu'madi. Ilun madin. Ilun madin alwau fa'ilun ittaqullaha ittaqu fi'lun amar fi'lu amrin. Fi'lun amrin. Sebenarnya, nah kita muraja adul ya. Fi'l madi fi'l mudhari fi'il amar. Fi'l madi fi'l mudhari na'at man'ud. Fi'l madi fi'l mudhari na'at man'ud. Fi'l amar mudhof mudhof ilaih. Jadi kalau fi'l madi pilihannya dua. Kalau pakai al fi'lul madi. Kalau nggak pakai al, fi'lun madin. Fi'lun madin. Kalau fi'l mudhari, kalau pakai al fi'lul mudhari'u. Kalau nggak pakai al, fi'lun mudhari'un. Sebenarnya kalau fi'l amar, fi'lnya nggak boleh tanwin. Kan dia mudhaf, kan? Jadi nggak boleh kita bilang fi'lun amrin. Salah, tapi fi'lu amrin atau fi'lul amri. Jadi fi'lu amri atau fi'lul amri. Karena mudhaf nggak boleh tanwin. Kalau yang madi sama mudhari tanwin karena dia manat manut. Kalau manat manut emang kalau enggak ada alnya harus tanwin. Jadi fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Amanu fi'lu itaku fi'lu amrin. Al-wawu. Al-wawu fa'ilun Allah lafuz jalalah maf'ulun. Haqqa tuqatihi haqqa masdar. Masdar. Haqqa masdar. Tuqatihi fi'lun. Ini namanya naibul masdar ya, karena naibul masdar. Jadi gini, kan harusnya kalau dia masdar itu masdarnya kan, tuqatinya kan. Tuqatinya kan yang masdar itaku kan. Nah, ini kalau kayak gini kan haqqa dia menempati tempatnya masdar ya. Maka dia namanya naibul masdar. Haqqa tuqati. Al-ha'u mudhaf ya. Mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin la nahiyah taman tamu tunna fi'lun mudore tunna illa. Tentu loh, itu asalnya kan gimana? Wala tamutu gitu kan asalnya. Ini enggak? Mut la tamut, la tamut, la tamuta, la tamutu. Ini kenapa ada nunnya? Ini namanya nun apa? Nun apa? Tasdid. Taukid ya, ataupun tasdid. Ya, harakatnya tasdid. Tapi istilah namanya nun taukid. Menekankan. Menekankan. Jadi janganlah kalian benar-benar mati. Kecuali dalam keadaan jadi tamutunna itu dia fi'il mudhari majzumun bila, tapi dia mabni ya. Jadi enggak dibilang majzum. Karena semua yang bersambung dengan nun taukid, mau sakila atau khafifah, semuanya mabni. Jadi nunnya nun taukid. Nun taukid illa harfu istisna. Alwau ohal. Hal. Antum fi'lun antum satu fi'il. Mubtada. Antum mubtada muslimuna khobar. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi qawfullaha haqqa khawfihi wa dzalika bi ayyu ta'a fala yu'sa wa yushkara fala yukfara wa yuza wa yuza wa yaz wa yuzkara wa yuzkara fala yunsa wa dawamu ala dawimu wa dawimu ala umas tamas saka ya tamas saku tamas sakakum tamas sakakum sukakum tamas sukikum tamas sukikum kan masalah tamas saka tamas sukan kan berarti ala tamas sukikum bi islamikum ila akhiri hayatikum litalku litalqallaha wa antum alaih. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, dan itu biayuta pala yusuf. Itu dengan ditaati. Oh, itu dengan ditaati dan jangan bermaksiat. Maka jangan dimaksiati. Maka jangan dimaksiati. Dan bersyukur. Dan dengan disyukuri. Dan dengan disyukuri jangan berbuat kufur. Jangan dikufuri. Jangan dikufuri. Bersyukur jangan dikufuri dan ingat jangan dilupai. Wadawamu dan wadawimu. Wadawimu dan melanggengkan. Senantiasa lah ya. Dan senantiasa memayengkan. Yang Sunda ya. Senantiasa itu iya. Apa kalau Sunda apa? Mayeng. Mayeng ya mayeng. Dan senantiasa kepada berpegang. Teguh. Ya. Senantiasa kalian berpegang teguh dengan Kalian berpegang teguh dengan Islam kalian sampai akhir hayat kalian untuk agar bertemu Allah. Sementara kalian berada di atas sementara Islam. Kalian berada di atas Islam. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati ya kecuali kalian dalam keadaan muslim. Jadi ini adalah perintah ya, dan ini merupakan ayat yang dibaca ketika khutbatul hajah ya. Jadi disunahkan ketika seseorang memulai ceramah atau kajian dengan mengutip ayat ini. Dan makna takwa, insya Allah kita semua sudah tahu ya bahwa makna takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna, ya janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berislam. Ya. Dan kita harus mengkhawatirkan keadaan akhir hidup kita ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Karena betapa banyak ya, apalagi di hari-hari akhir zaman kayak gini. Orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Orang yang sorenya beriman, paginya kafir. Jadi kita senantiasa mendoakan diri kita agar kita istiqamah di atas Islam. Karena seseorang itu tergantung akhir hayatnya dan akhir hayat seseorang tergantung kebiasaannya selama hidupnya. Ya, baca Qurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan antara hati-hati kalian, dan kalian menjadi bersaudara dengan nikmatnya. Dan dahulu kalian berada di bibir jurang, ya, di pinggir jurang dari api neraka, lalu dia menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Al-waw harfu atfin ya'tasimu fi'il amr fi'lu amrin. Al-waw sebagai fa'il, bihabli jar wa majrur. Allah lafzul jalalah sebagai mudhaf ilaih, jami'an taukid. Al-waw harfu atfin, la harfu nahin, tafarraqu fi'il fi'lun mudharin. Al-waw sebagai fa'il, majzum bila nahin. Al-waw harfu atfin, udhkuru fi'lu amrin. Al-waw sebagai fa'il, ni'mata maf'ulun bih. Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaih. Alaikum jar wa majrur. Idh dharaf kuntum fi'il madhi naqis, tum sebagai isim kana. A'da'an khobar dari kana. Al-fa'u harfu atfin, al-lafa fi'il madhi, fa'ilnya takdiruhu huwa, kembali ke Allah. Baina dharaf qulubi mudhaf ilaih, kum mudhaf ilaih. Al-fa'u harfu atfin, asbahtum fi'il madhi naqis, tum sebagai isim. Bini'mati jar wa majrur, al-ha'u mudhaf ilaih, ikhwanan khabar dari asbaha. Al-wawu harfu atfin, kuntum fi'il madhi naqis, tum sebagai isimnya. Ala syafa jar wa majrur, sebagai khabar dari kana. Hufratin mudhaf ilaih, minan nari jar wa majrur. Al-fa'u harfu atfin, anqadha fi'il madhi, fa'ilnya takdiruhu huwa, kembali ke Allah. Kum maf'ulun bih, minha jar wa majrur. Kadzalika jar wa majrur. Yubayyinu fi'lun mudharin. Allah lafzul jalalah sebagai fa'il, lakum jar wa majrur. Ayati maf'ulun bih, alha'u mudhaf ilaih. La'alla harfu taraji. Kum isim dari la'alla. Tahtaduna fi'lun mudharin, alwaw sebagai fa'il. Kum mudharin sih ini ya, mudhari'un. Mudhari'un. Ya, fi'lun mudhari'un, alwaw sebagai fa'il, jumlahnya sebagai khobar dari la'alla. Tafsirnya, watamassaku jami'an bikitabi rabbikum wahadi nabiyikum, wala taf'alu ma yu'addi ila firqatikum, wadhkuru ni'matan jalilatan an'ama Allahu biha 'alaikum id kuntum ayyuhal mu'minuna qabla al-islami a'da'an fajama'a Allahu qulubakum 'ala mahabbatihi wa mahabbati rasulihi wa alqa fi qulubikum mahabbata ba'dikum li ba'din fa asbahtum bi fadlihi ikhwanan mutahabina wa kuntum 'ala hafati nari jahannama fahadakumullahu bil islami wa najjakum minan nari wa kama bayyanallahu lakum ma'alimal imanis sahihi fakadhalika yubayyinu lakum kullama fihi salahukum litahtadu ila sabilir rasyadi wa tasdukuha fala tadillu anha. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada kitab Tuhan kalian dan petunjuk Nabi kalian. Dan janganlah kalian melakukan sesuatu yang membawa kepada perpecahan kalian. Dan ingatlah kepada nikmat yang agung yang Allah limpahkan kepada kalian ketika kalian dahulu, wahai orang-orang beriman, sebelum Islam bermusuhan. Lalu Allah mengumpulkan hati kalian di atas kecintaan kepadanya, kepada Allah, dan kecintaan kepada Rasulnya. Dan Allah melimpahkan kepada hati kalian kecintaan sebagian dari kalian kepada sebagian yang lainnya. Lalu dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara yang saling mencintai. Ya, kalian menjadi saudara yang saling mencintai. Dan dahulu kalian di tepi neraka jahanam, lalu Allah membimbing kalian kepada Islam dan menyelamatkan kalian dari neraka. Dan sebagaimana Allah menjelaskan kepada kalian tentang apa ya, pokok-pokok keimanan yang sahih, maka dia juga menjelaskan kepada kalian segala sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, agar kalian mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus dan kalian melaluinya dan tidak akan tersesat darinya. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini adalah perintah bagi kita kaum muslimin agar kita bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita berpecah belah, ya. Ya. Sementara yang kita saksikan di akhir zaman ini, kita sesama muslim aja sukanya berantem gitu, ya. Ini menyalahi ya aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah harus didahulukan di atas segalanya. Jadi jangan hanya karena saya NU, ya, antum Muhammadiyah, antum Salafi, antum Persis, ya, Matahur Anwar, membuat kita jadi ya berpecah belah. Jangan, ya. Ormas itu kan hanya kendaraan aja. Di atas semua itu kita ini muslim, ya. Di atas semua itu kita ini muslim. Jadi kita harus mendahulukan ukhuwah Islamiyah di atas kepentingan ormas masing-masing. Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Ketika dahulu kalian tuh saling bermusuhan, lalu Allah lembutkan ya di antara hati kalian. Jadi memang dulunya itu kan kalau di Mekah, ya, kebiasaan mereka itu kalau ada masalah dikit perang. Jadi sekalipun mereka suku Quraisy, tapi kan dia ada bani-baninya, ya. Ada Bani Muthalib gitu kan, ada bani siapa lagi gitu kan. Itu kalau ada masalah sama mereka dikit-dikit perang, ya. Makanya enggak maju-maju. Begitupun di Madinah sebelum adanya Islam itu sukanya perang tuh antara suku Aus dan suku Khazraj. Ya, ini ada dua suku besar di Madinah yang hobinya itu perang. Ada masalah dikit perang. Tapi setelah Islam datang, nggak pernah lagi ada peperangan antara dua kabilah besar ini. Karena mereka disatukan ya dengan Islam. Jadi ini nikmat yang besar bagi mereka. Karena setelah mereka memeluk Islam, mereka bukan hanya ya tidak lagi berperang sama mereka, bahkan mereka bisa menguasai sepertiga dunia. Ya. Orang Arab bayangin coba, orang-orang yang biasa tinggal di gurun mampu mengalahkan dua imperium besar saat itu. Padahal Persia sama Romawi perang berapa tahun? Ratusan tahun. Pernah ada yang mengalahkan sampai habis? Gak ada. Persia sama Romawi dua-duanya negara superpower saat itu. Mungkin kalau sekarang kayak apa ya? Kayak China sama Amerika gitu. Ini Persia sama Romawi perang tuh ratusan tahun, gak pernah ada yang bisa mengalahkan satu sama lain. Jadi perang ya paling Persia kalah gitu kan. Lebih seringnya Persia yang mengalah. Karena kan dalam surat Ar-Rum dikatakan libati Rum. Itu kan menunjukkan bahwa hukum asalnya yang sering kalah siapa? Persia. Tapi suatu waktu pernah Rum kalah. Tapi enggak pernah kekalahan yang sampai binasa gitu. Namun ketika ada Islam, dalam satu serangan habis Persia, enggak ada sisanya. Hancur kan? Jadi dalam satu serangan itu yang diwin oleh Khalid bin Walid itu hancur Persia. Padahal Romawi aja negara superpower enggak pernah berhasil merangsek sampai ibu kota Persia saat itu. Enggak pernah nyampe ke istana Kisra yang ada di Persia. Tapi kaum muslimin berhasil masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena persatuan. Persatuan yang ada di hati kaum muslimin. Ya, jadi kalau kita bersatu, insya Allah apa aja kita bisa hadapi. Tapi kalau kita bercerai-berai, ya yang ada apa? Yang ada kerugian atas diri kita sendiri. Makanya kalau prinsip aneh di mana-mana berada, aneh selalu mendahulukan ukhuwah Islamnya di atas segalanya. Kita boleh beda soal masalah fikih. Kita boleh beda untuk masalah muamalah. Tapi untuk masalah akidah, untuk masalah agama, kita berada di atas agama yang sama. Kiblat kita adalah kiblat yang sama. Ya, kita sholat di masjid, sebagaimana kalian sholat di masjid. Jadi ukhuwah Islamnya itu di atas segalanya. Jangan sampai hanya karena kita ikut ormas NU atau Muhammadiyah atau Persis atau Al atau Salafi, lalu menjadikan kita benci kepada saudara kita yang lain. Ya. Kalau berdebat, diskusi biasa, tapi jangan sampai itu menjadikan alasan kebencian kita. Ya, biasa ya. Namanya masalah fikih dari zaman jebot ya sampai zaman sekarang akan terus ada. Sampai hari kiamat akan terus ada. Jadi ibaratnya nih kayak masalah kunut, ya masalah Maulid Nabi itu dari ratusan tahun yang lalu sudah ada gitu. Jadi enggak usahlah kita terlalu apa ya? Diskusi boleh karena udah menjadi fitrah ya kalau kita ingin memegang satu pendapat, kita harus menyalahkan yang lainnya enggak? Jadi kalau kita pengen memegang pendapat enggak bolehnya Maulid Nabi, ya sudah menjadi hal yang lumrah kak. Dia harus menyalahkan yang merayakan, begitu pun yang merayakan. Untuk menguatkan pendapat dia, dia harus menyalahkan yang enggak merayakan. Jadi itu sesuatu yang wajar. Karena kita kalau ingin mengambil pendapat, dia harus nyalahin yang lain. Ya enggak? Masih kita bilang ini benar, itu benar, itu benar. Enggak bisa. Dia harus bilang ini benar, itu salah. Makanya saya pilih pendapat yang ini. Atau ini yang paling sahih, itu kurang sahih, ini enggak sahih, kayak gitu, ya. Jadi kita harus bersatu ya, jangan bercerai-berai. Fa asbahtum min ni'mati ikhwana. Lalu Allah jadikan kalian dengan nikmat dari Allah ikhwana, ya sebagai saudara yang membantu satu sama lain. Wa kuntum ala syafa khuqra. Dan dahulu kalian ada di tepi neraka ya. Fa anqadakum minha. Lalu Allah selamatkan kalian darinya. Karena memang kebiasaan Arab jahiliyah itu luar binasa ya. Luar binasa. Karena mereka di antara kebiasaan mereka itu ya suka membunuhi. Ya kalau mereka punya anak perempuan dibunuh tuh sama mereka. Ya. Padahal ibu mereka perempuan ya. Tapi kalau mereka punya ya istri mereka perempuan ya. Jadi memang perempuan itu sebelum Islam benar-benar ditempatkan di bawah laki-laki. Makanya datangnya Islam itu menjadikan wanita dimuliakan, menjadikan walia dihormati, menjadikan wanita itu memiliki apa namanya hak-hak ya dari suaminya. Nah, kadzalika yubinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan hidayah. Ya. Baik, insyaallah sampai sini materinya. Silakan kalau ada yang mau nanya. Eh, Dikri mau nanya tuh. Oh, tadi ya, itu tuh. Ayo, nanya aja dengan malu-malu. Ya, silakan. Oh, bukan diresmikan, tapi ucapan selamat ya. Agama bayinya apa menteri agamanya? Oh iya, baik. Ya kalau kita jelas ya, semua agama selain Islam batil, nggak ada yang diterima. Ya, mau namanya Bahai, mau namanya siapa nama menteri kita? Yakuti, ya. Yakuti, pokoknya apapun agama selain Islam batil, itu nggak usah ditanya lagi, ya. Justru ini kayak orang nggak ada kerjaan ya, maksudnya kita aja nggak tahu bahaya apa, tiba-tiba dia ngucapin selamat kepada agama bahaya, ini namanya nggak ada kerjaan, gitu. Nggak ada kerjaan. Jadi harusnya menteri agama itu hadir, bukan manas-masin kaum muslimin gitu ya, ya memancing emosi, gitu. Jadi kerjaannya mancing aja dari kemarin kan, dari awal ditunjuk sampai sekarang kan sukanya mancing gitu ya. Kemarin sebelumnya apa tuh? Mengucapkan apa gitu. Ya pokoknya intinya ya kalau terhadap murid kita sabar aja lah ya, mau ngapain lagi? Biar bagaimanapun ini negara kita gitu ya. Jadi ya kita sabar aja karena enggak ada yang bisa kita lakukan. Tapi terhadap agama bahainya kan alhamdulillah ya, setelah menteri agama itu menjelaskan bahai, akhirnya para ustaz hanya lihat pada bahas semuanya. Itu yang pertama kali bahas Ustaz Firanda. Ustaz Firanda langsung bikin kajian sehari setelah menteri agama mengucapkan selamat sama bahai. Sehari setelahnya Ustaz Firanda langsung bikin kajian bahai. Kemudian Ustaz Adi Hidayat sama, beberapa setelahnya bikin juga agama bahai. Ini bagus ya, maksudnya berarti ini ustaz kita masih peduli sama kita gitu ya. Ini untuk menunjukkan bahwa ya yang dilakukan oleh menteri agama itu salah ya. Artinya kalau dia mengucapkannya kepada agama yang sudah resmi di Indonesia sih wajar gitu ya. Mungkin kewajiban dia sebagai menteri agama harus mengucapkan. Tapi ini kan bahaya, kita dengar dua kali gitu ya. Bahkan kita baru dengar saat itu gitu kan. Makanya ini ya menjadi catatan juga ya, bahwa kita tahu lah menteri agama kita kan dari laskar ijo-ijo yang hobinya jagain gereja, bubarin pengajian kan. Mau gimana lagi, mau dikata apa kan. Nah, ini Bu Mariam bertanya, zaman sekarang bagaimana kita mengenali Alkitab? Apa nama agama mereka? Ya kata para ulama, Alkitab itu zaman sekarang Yahudi dan Nasrani. Jadi semua orang Kristen, orang Yahudi itu dihukumi sebagai Alkitab. Apa konsekuensinya? Artinya kalau kita dikasih makanan sama mereka, sembelihan ya. Sembelihannya Yahudi, sembelihannya Nasrani itu boleh dimakan sama kita. Karena memang itu ketentuannya. Kemudian kita boleh menikah dengan wanita Yahudi dengan wanita Nasrani bagi laki-lakinya. Tapi kalau wanita muslimah enggak boleh nikah sama laki-laki dari Yahudi dan Nasrani. Jadi itu beberapa hukum yang berkaitan dengan Alkitab. Ya, jadi kalau zaman sekarang ya apa namanya? Yahudi dan Nasrani, ya, orang Kristen sama orang Yahudi. Nah, tapi enggak ada kerjaan ya. Wanita muslimah yang tinggi, mulus, putih, cantik, hafidho banyak gitu ya. Ngapain nyari yang Nasrani sama Kristen, Yahudi gitu ya. Jadi kalau yang muslimah yang cantik, yang solehah, yang kaya gitu kan. Jadi udah cantik, tinggi, putih, solehah, kaya, hafidho, banyak gitu ya. Ngapain nyari yang, apa namanya, orang Kristen, orang Yahudi. Jadi ini kayak orang yang ada kerjaan. Tapi kalau masalah hukum ya boleh-boleh aja. Ya. Nah. Ada yang? Taurat dan Injil. Asli. Iya. Memang ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya zaman sekarang udah enggak ada Alkitab. Alasannya itu karena katanya kitab yang ada pada Alkitab zaman sekarang sudah berbeda dengan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi dibantah oleh ulama-ulama yang menguatkan bahwasanya orang Kristen dan Yahudi zaman sekarang Alkitab. Kalau alasannya hanya itu, di zaman Rasulullah pun itu udah gak sama. Jadi kalau alasannya hanya kitab yang diterima, yang dipegang oleh orang Kristen dan Yahudi zaman ini udah gak sama dengan zaman Nabi Musa sama Nabi Isa, maka jawabannya adalah bahkan di zaman Rasulullah sekalipun kitab yang ada di tangan mereka udah gak sama mak, di zaman Nabi Musa sama zaman Nabi Isa. Makanya banyak para ulama yang akhirnya menguatkan sama aja. Karena kalau alasannya cuma itu, sama aja. Zaman Rasulullah sama aja. Bahkan ibaratnya perbedaan antara zaman Rasul dengan zaman kita sedikit. Karena kan perubahan Injil itu paling besar di zamannya siapa? Paus kan? Di zamannya Paus. Dan itu sudah terjadi sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau alasannya kitabnya udah banyak diubah, ya sama. Sejak zaman Nabi pun udah banyak diubah. Karena kalau kesini-kesini itu udah gak ada perubahan. Perubahannya paling cuma perubahan bahasa aja dari yang awalnya. Antum coba dibaca Injil sesekali. Iseng misalnya. Itu bahasanya kan kaku banget ya. Maksudnya kalau Quran kan terjemahannya tuh enak dibacanya. Kalau Injil kan terjemahannya kayak kita baca buku sastra lama yang sulit dimengerti gitu ya. Paling perubahannya hanya sebatas merubah bahasa aja kayak gitu. Jadi itu bantahan dari yang menguatkan bahwa orang Yahudi dan Kristen zaman sekarang Alkitab juga, karena kalau alasan kayak gitu sama aja zaman Nabi pun kitabnya udah enggak sama kayak gitu. Boleh. Boleh. Jadi misalnya kita tertarik ya sama seorang wanita Kristen, kita nikahi tanpa dia masuk Islam enggak masalah. Cuma ada kewajiban bagi kita ketika nanti ada anak yang keluar dari rahim orang yang masih tetap Kristen ini, wajib muslim. Karena kalau istrinya tidak diwajibkan, tapi kalau anaknya wajib. Makanya sebenarnya gitu loh. dalam hubungan keluarga, ikatan suami istri itu lemah. Karena ada mantannya. Tapi kalau hubungan dengan anak, enggak ada mantannya. Bisa enggak dikatakan, itu mantan anak saya? Bisa enggak kita bilang, itu mantan anak saya? Kemudian bisa enggak anak bilang, itu mantan bapak saya? Enggak bisa. Tapi kalau istri, itu mantan istri saya, itu mantan suami saya. Iya, walinya wali hakim. Mau enggak mau. Kecuali kalau, ya, wali hakim memang. Jadi kalau bapaknya muslim, kan bisa aja keluarga apa bapaknya udah muslim, anaknya masih Kristen. Tapi kalau dia Kristen, ya wali hakim yang menikahkan. Tapi ala kulihal seperti yang Anda bilang, ya kalau wanita muslimah yang cantik, yang hafidhah, yang kaya, yang soleha banyak, ngapain cari yang Kristen gitu ya? Ngapain cari yang Yahudi? Ya, tapi kalau kita bicara hukum, ya harus dijelaskan. Untuk dakwah gitu ya. Ya. Tapi banyak yang pada akhirnya awalnya ngomongnya dakwah, lama-lama dia yang Kristen malah. Ini wali yadubillah. Banyak yang kayak gitu. Ya, banyak yang kayak gitu. Baik. Maka waspada kita. Jadi jangan gaya-gayaan lah. Ya. Kita aja nih yang kadang nikah dengan yang ya apa namanya, yang lulusan pesantren, hafidhah, tetap aja namanya wanita mah sama semua. Kelakuannya sama. Maksudnya kalau kita enggak bimbing, ya bengkok. Wanita tuh kayak gitu. Ya, apalagi yang awalnya udah kafir. Buat jadi barang ini. Mendingan kita nikah sama yang udah satu visi daripada yang belum satu visi. Biar waktu kita habis untuk mendidik anak kita. Tapi kalau misalnya ibunya masih Kristen, apa? Pemikiran kita jadi terpecah. Kita mikirin anak, pendidikan anak, kita mikirin juga bagaimana cara mendidik istri. Makanya kenapa disunahkan, kata para ulama, nikahlah dengan yang sepupu. Sekupu itu sederajat. Kalau antum merasa orang yang ekonominya pas-pasan, maka jangan cari istri yang ekonominya kaya. Khawatir gak sepupu, gak sebanding. Karena fitrah ya, kalau suami sama istri itu gak selevel, yang ada apa? Suami akan dibawa istri. Itu udah jadi fitrah. Makanya kalau nikah itu yang sepupu. Kalau kita merasa kita ini ekonominya tinggi, kalau yang tinggi terus boleh nikah sama yang ya, dari kolong ekonomi yang bawah gak masalah. Tapi kalau misalnya kitanya ekonominya ekonomi rendah gitu, jangan coba-coba nikah sama yang kaya raya. Ya, karena yang gak semua orang tuh mau diajak susah gitu kan. Kan ibaratnya gini, kan ada kadang pemuda jomblo yang mimpi gitu ya. Kenapa sih ahwat zaman sekarang gak mau diajak hidup susah? Maka kita katakan, bapaknya usaha mati-matian biar anaknya gak susah. Ini ada orang yang datang buat ngajakin susah hidup anaknya, gimana ceritanya? Bapaknya aja gak mau dia hidup susah. Kemudian ada datang orang yang mau ngajakin anaknya hidup susah, ya gak mau lah bapaknya. Kan kayak aneh misalnya nih, aneh. Jagain banget anak aneh nih, sampai besar biar dia hidupnya gak susah. Tiba-tiba ada datang, kemudian dia bilang, saya mau mengajak anak bapak hidup susah. Jadi, kenapa harus susah kalau hidup bahagia itu bisa gitu kan? Karena kefakiran itu dekat kepada kekufuran. Kefakiran itu dekat kepada kekufuran. Betapa banyak orang yang menggadaikan akidahnya hanya karena sebungkus indomie atau sekardus indomie. Banyak ya. Kayak gitu. Makanya memang dalam masalah harta ya itu tadi. Jadi jangan sampai kita itu terlena dengan harta, tapi jangan juga meremehkan masalah harta. Ya, jadi tengah-tengah lah. Seperti yang sering Anda bilang, bahwa kita tuh jadi orang Islam tuh umat pertengahan. Jangan berlebihan, jangan meremehkan. Ya, kayak gitu. Baik, mungkin sampai di sini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.